matter. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Ada yang bisa? Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku dengan tepuk tangan yang meriah. Ada yang tolong yang barusan Fia nyanyi.